sampai pada hadis yang kedua, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadis, jauhi oleh kalian prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Muttafaqun alaih. Telah kita baca penjelasan hadis ini pada pertemuan yang lalu. Kita lanjut langsung pada hadis yang berikutnya. Hadis yang ketiga dari bab At-Targhib fi Makarimil Akhlaq. Bab anjuran untuk berhias dengan akhlak-akhlak yang mulia. Hadis yang ketiga, wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal julusa 'ala at-turuqat. Qalu ya Rasulullah, ma lana buddun min majalisina natahaddatsu fiha. Qala fa amma idza abaitum fa'atu at-tariqa haqqah. Qalu wa ma haqquhu? Qala ghaddul basar wa kafful adza wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal julusa 'ala at-turuqat, jauhi oleh kalian duduk-duduk di jalan, itu di jalan yang biasa dilalui oleh manusia. Jauhi oleh kalian atau hindari oleh kalian duduk-duduk di jalan-jalan. Qalu, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum berkata, ya Rasulullah, ma lana buddun min majalisina. Ya Rasulullah, kami tidak bisa menghindari majelis-majelis kami ini, yaitu duduk-duduk di jalan ini. Kami enggak bisa menghindari duduk-duduk di jalan. Artinya sesuatu yang mereka butuhkan untuk duduk atau berkumpul di jalan ketika para sahabat bertemu. Yang demikian karena rumah-rumah para sahabat sempit-sempit, sehingga ketika para lelakinya berkumpul di rumah, padahal di rumah tersebut ada keluarganya, ada anak-anaknya, sempit. Sehingga mereka tidak bisa menghindar dari ini, yaitu dari duduk-duduk atau berkumpul di jalan atau di pinggir jalan. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma lana buddun min majalisina natahaddatsu fiha. Ya Rasulullah, kami tidak bisa menghindar dari majelis-majelis ini, yaitu duduk-duduk di jalan. Natahaddatsu fiha, di mana kami berbincang-bincang di jalan-jalan tersebut. yaitu ketika bertemu na'am di antara para sahabat. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing mereka. Fa amma idza abaitum, adapun jika ini tidak bisa kalian hindari, ya, mengharuskan kalian untuk berkumpul atau duduk-duduk di jalan, ya, karena satu dan lain hal, ya, tadi sebabnya rumahnya sempit-sempit, enggak ada tempat yang lain. Fa'atu tariqah haqqah, maka jika kalian tidak bisa menghindar dari ini, maka fa'atu tariqah haqqah, maka tunaikan hak jalan. Qalu wa ma haqquhu, para sahabat bertanya, apa hak jalan ya Rasulullah? Qala, maka beliau menjawab, qaddul basar, menundukkan pandangan. Itu menundukkan pandangan dari pandangan yang haram, dari melihat yang haram. Wa kaful adza, dan tidak menyakiti orang lain, ya. Menjaga diri untuk tidak mengganggu orang lain. Waraddus salam, dan membalas salam. Itu jika ada yang mengucap, ada yang lewat kemudian membaca salam, maka raddus salam, menjawab salam. Wal amru bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada yang ma'ruf. Wan nahyu anil munkar, dan melarang manusia dari kemungkaran. Ketika ada kemungkaran di jalan, dilarang, dicegah. Nah, ini hak-hak jalan. Muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati oleh al-Imamul Bukhari dan Muslim alaihima rahmatullah. Nah. Di dalam hadis ini terdapat adab-adab yang mulia, nah, ketika seseorang berada di jalan, ya, atau di pinggir jalan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasehati para sahabatnya agar menghindar, ya, dari kumpul atau duduk-duduk di pinggir jalan. Nah, karena ini akan lebih bersih dan lebih suci bagi hati-hati mereka, ya, lebih jauh dari fitnah. Namun para sahabat tidak ada na'am tempat lain untuk bertemu berkumpul, ya, ketika para sahabat berkumpul atau bertemu. Nah, karena sempitnya rumah-rumah mereka, ya, sehingga kadang mengharuskan untuk na'am berkumpul ataupun duduk-duduk di jalan atau di pinggir jalan. Ketika hal ini tidak bisa dihindari, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada mereka agar menunaikan hak-hak jalan. Beliau sebutkan di antara hak-hak jalan adalah menundukkan pandangan, ya, menjaga diri untuk tidak mengganggu orang lain. Kemudian menjawab salam, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Hadza haditsun 'adzim, ini hadis yang agung, hadis yang mulia, dan ini menunjukkan na'am sempurnanya syariat Islam. Sampai dalam masalah di jalan pun ada aturannya, ada adab-adabnya. Nah, ada hak-hak yang harus ditunaikan. Ketika seseorang berada di jalan atau duduk di pinggir jalan. Baik, kita langsung pada penjelasan. Qala Asy-Syaikh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala dalam kitabnya Tawdihul Ahkam, Ma yu'khadhu minal hadis, faedah yang bisa diambil dari hadis di atas. Al-ula, faedah yang pertama, al-hadithu yadullu ala nahyi anil julusi fil fitturuqat wa mamarratin nas. Hadis di atas menunjukkan adanya larangan dari duduk-duduk di jalan atau di tempat lewatnya manusia. Lima fi dzalika min tatabbu'i ahwalil marin. Yang demikian karena duduk-duduk di jalan atau di pinggir jalan, ya, di tempat yang biasa dilalui oleh manusia, padanya na'am terdapat tatabbu ahwalil marin. Nah, mencari-cari keadaan orang yang lewat, ya. Padanya terdapat tatabbu, ya, mencari-cari tahu tentang keadaan orang-orang yang lewat. Nah, wa ila an-nadhri ila an-nisaa' al-marat amama ar-rijal, dan juga karena padanya terdapat perbuatan an-nadhar, melihat wanita-wanita yang lewat di hadapan para lelaki, ya, dari wanita-wanita yang bukan mahramnya. Nah, kalau dia di rumah, nah, mungkin aman, ya, dari melihat tadi wanita-wanita yang na'am biasa lewat di jalan tersebut. Fayam bagi an yakuna fil buyut, maka seyogianya na'am duduk-duduk itu, majelis itu, ya, adalah di rumah-rumah. Au fil maqahi, al-maqahi jamak al-maqaha. Mungkin apa ini, tempat ngopi, ya, kedai kopi lah. Au fil maqahi, atau di tempat na'am ngopi, itu tempat yang biasa na'am di situ orang berkumpul, ya, na'am membeli makanan, membeli minuman. Awil hada'ikil 'amatil khaliyah min ikhtilatir rijal wan nisa, atau di taman-taman umum yang kosong dari campur baur antara laki dan perempuan. Ini yang seyogianya jika ingin bermajlis, ya, duduk-duduk, nah, kumpul, nah, sama teman, rekan, ya, hendaklah di rumah-rumah, ya, atau tadi di maqahi, ya, di na'am tempat minum qahwah, ya, atau di taman-taman umum yang di situ tidak ada ikhtilat, enggak ada campur baur laki dan wanita. Nah, dan menghindarlah dari duduk-duduk di jalan atau di pinggir jalan atau di tempat yang biasa dilalui oleh manusia. Nah, karena alasan tadi. Nah, kalau duduknya di jalan atau di pinggir jalan, ya, seolah-olah na'am sedang mengikuti atau mencari-cari keadaan orang-orang yang lewat, ya, si fulan kemana kalau pagi, si Alan kemana kalau siang, ya. Nah, dan juga karena sebab na'am akan menyebabkan dia untuk melihat hal-hal yang haram, seperti melihat wanita yang bukan mahramnya, ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azkalahum. Katakan kepada kaum mukminin agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka, yaitu jangan melihat yang haram, yang tidak boleh dipandang. Wa yahfadzu furujahum, dan hendaklah mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Yang demikian itu azka lahum, lebih suci bagi mereka. Ini faedah yang pertama. Adanya larangan dari al-julus fi turuqat wa mamarratin nas. Larangan duduk-duduk, kumpul-kumpul di jalan atau di pinggir jalan atau di tempat yang biasa dilalui manusia. Faedah yang kedua, idza lam yakun buddun minal julusi fi turuqati wasyawari', apabila mesti harus duduk-duduk di jalan atau naam di tempat yang dilalui manusia, ya, artinya enggak bisa menghindar, ya, mungkin enggak ada tempat lain, ya. Fa'alal jalisina an yu'tut tariqa haqqahu minal amri bil ma'ruf. Maka hendaklah orang yang duduk-duduk di jalan tersebut, ya, di tempat yang biasa dilalui oleh manusia tersebut, hendaklah mereka menunaikan hak-hak jalan. Minal amri bil ma'ruf, dan di antara hak jalan adalah melakukan amar ma'ruf, ya, menyuruh manusia untuk berbuat yang ma'ruf. Nah, ya. Wa idza ra'au munkaran amamahum fa 'alaihim inkaru. Dan apabila mereka melihat sesuatu yang mungkar di hadapan mereka, dia di pinggir jalan, ada kemungkaran di jalan tersebut yang dia duduk-duduk di situ, maka fa 'alaihim inkaru, maka hendaklah dia mengingkarinya atau hendaklah mereka mengingkarinya. Ya. Wa nahyu 'anil munkar, mengingkari atau melarang dari kemungkaran. Ini diantara hak jalan. Wa ghaddil basari 'anil nisa'i allati yamrurna amamahum. Di antara hak jalan juga adalah menundukkan pandangan dari wanita-wanita yang lewat di hadapan mereka. Wanita yang bukan mahramnya, yang naam tidak boleh dilihat, ya. Wa an yaghfulu 'anil ladzina yamurruna amamahum minar rijali dhahibina al-ayibina fi aghradihim wa hajatihim. Dan juga hendaklah mereka yang duduk-duduk di jalan, hendaklah mereka mengabaikan, ya, orang-orang yang lewat di hadapan mereka dari kalangan laki-laki yang naam ada yang kesana, ada yang kesini, atau ada yang pergi, ada yang pulang, naam, untuk kebutuhan mereka dan keperluan mereka, ya. Naam. Ya. Allati rubbama karihu ahadan an yarahum 'alaiha. Yang kadang-kadang mereka ini, laki-laki yang hilir mudik di jalan tersebut, mereka enggak mau. Nah, ada seseorang yang melihat mereka, nah, hilir mudik di jalan. Nah. Maka hendaklah yang di pinggir jalan, ya. Nah, apa ini? An yaghfulu. Nah. Jangan terlalu perhatian, ya. Nah. Karena kadang-kadang yang lewat di situ, ya, karena enggak ada jalan lain, nah, dia enggak mau sebenarnya ada orang yang tahu, ya. Tapi ternyata di pinggir jalan ada orang-orang di situ. Nah. Ya, dia mau lewat. Nah, dia enggak ingin diketahui oleh seorang pun. Ya. Maka hendaklah yang duduk-duduk pun, ya, jangan naam perhatian dengan yang lewat tadi, hilir mudik tadi, ya. Apalagi kalau yang hilir mudik adalah wanita, udah jelas, ya. Nah, ini diantara hak-hak jalan, ya. Kalau memang harus melakukan julus, duduk-duduknya di pinggir jalan atau di jalan atau di tempat yang biasa dilalui oleh manusia. Hendaklah mereka menunaikan hak-hak jalan, melakukan amar ma'ruf, melakukan nahi mungkar, menundukkan pandangan, ya, itu tidak memandang yang haram, ya, dari lawan jenis yang bukan mahramnya. Nah, dan hendaklah juga jangan naam selalu perhatian dengan setiap yang lewat, ya. Nah, yang kadang-kadang yang lewat ini enggak suka kalau diperhatikan ataupun dilihat. Ini jika terpaksa dia berkumpul di pinggir jalan. Namun tentunya apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasihatkan untuk tidak melakukan kumpul-kumpul atau duduk-duduk di jalan, nah, maka inilah tentunya yang naam dilaksanakan oleh seorang hamba, ya. Yang demikian karena duduk-duduk dan berkumpul di pinggir jalan itu akan menghadapkan kepada fitnah, ya. Akan menghadapkan dia kepada fitnah. Dia tidak aman dari tidak menunaikan hak jalan. Tidak aman dari melihat yang haram, ya. Tidak aman dari, ya, membiarkan yang mungkar. Dan tidak memerintahkan yang ma'ruf, ya. Dan lain-lain dari hal-hal yang dikhawatirkan dia terjatuh ke dalam naam perbuatan tidak menunaikan hak-hak jalan. Adapun yang dilakukan oleh para sahabat, ya, naam, dimungkinkan karena sempitnya rumah-rumah mereka, sebagaimana yang akan disebutkan nanti. Faedah yang ketiga, kama yajibu alaihim raddus salam wa ijabatuhu ala man alqahu alaihim minal marin, li'annal ibtida'a bisalami sunnatun minal mar alal qa'id, amma radduhu fahuwa faridatun ala man ulkiya alaihi. Faedah yang ketiga, kama yajibu alaihim raddus salam wa ijabatuhu, sebagaimana wajib bagi mereka yang terpaksa berkumpul atau duduk di jalan, ya. Nah, atau kalau sekarang, ya, tidak hanya sekedar duduk tapi berdiri di jalan, ya, berdiri kumpul di jalan walaupun tidak duduk, ya. Sebagaimana wajib bagi mereka menjawab salam, ya, jika atau menjawab salam pada orang yang menyampaikan salam kepada mereka, ya, dari orang-orang yang lewat. Nah, ini juga diantara hak jalan, yaitu wajib menjawab salam dari orang-orang yang lewat. Li'anal ibtida bisalami sunnah minal mari alal qa'id. Kenapa dikatakan hak jalan itu raddus salam, menjawab salam? Karena memulai salam itu disunnahkan dari orang yang lewat kepada orang yang duduk atau kepada orang yang diam. Nah, ini yang sunnah, ya, orang yang lewat dia salam kepada orang yang qa'id, yang duduk atau diam. Ini yang afdol, ya. Namun tidak mengapa jika orang yang duduk, ya, dia mengucapkan salam kepada yang lewat, boleh. Nah, bukan berarti kalau yang lewat tidak salam maka yang duduk gak boleh salam, bukan. Nah, Baik. Hanya saja yang paling afdol adalah yang lewat, dia salam kepada yang duduk. Nah. Ini sunnah, ya. Yang lewat salam kepada yang duduk atau memulai salam hukumnya sunnah. Amma radduhu, adapun menjawabnya, fahuwa faridatun ala man ulqiya alaih. Maka menjawab salam itu hukumnya wajib, ya, bagi orang yang disampaikan salam kepadanya. Nah, menjawab salam hukumnya wajib. Nah, jika dia sendirian maka wajib ain. Jika dia banyak orang maka wajib kifayah. Ya, menjawab salam hukumnya wajib kifayah. Baik. Ini faedah yang ketiga. Faedah yang keempat, qala al-qadhi Iyad, berkata al-qadhi Iyad, fihi dalilun ala anna an-nahya 'anil julusi fit tariqi laisa lit-tahrim. Kata Qadhi Iyad rahimahullahu taala, di dalam hadis ini terdapat dalil bahwasannya larangan dari duduk-duduk di jalan itu bukan bermakna haram. Larangan di sini bukan bermakna haram. Ya. Wa innama huwa litanzih. Hanya saja larangan di sini untuk tanzih, untuk pensucian. Artinya bermakna makruh. Larangan di sini bermakna makruh. Ya. Nah, kenapa kita katakan bermakna makruh? Padahal hukum asal larangan adalah haram. Karena ada korinah yang lain. Karena ada alasan yang lain. Nah, yang menunjukkan bahwasanya larangan di sini maknanya bukan haram tetapi makruh. Nah, dan dalam kaidah dinyatakan bahwasanya hukum asal larangan dari Allah dan Rasulnya adalah haram. Kecuali kalau ada dalil yang lain atau korinah yang lain yang memalingkan dari haram menjadi hukum yang lain, baik menjadi hukum makruh atau menjadi hukum mubah. Dan di sini larangan di sini naam tidak bermakna haram karena ada korinah yang memalingkan dari haram menjadi makruh. Nah, apa korinahnya? Li'annahum law fahimu annahu litahrim lam yuraji'uhu. Karena mereka, jika mereka memahami, jika para sahabat memahami larangan tersebut adalah haram, lam yuraji'uhu, maka para sahabat tidak akan meminta keringanan atau tidak akan meminta pertimbangan. Nah, kalau maknanya bermakna haram, ya pasti para sahabat sami'na wa ta'na. Nah, kalau itu haram, harus ditinggalkan. Nah, ini jika para sahabat memahami itu haram. Nah, misalnya mereka tidak akan melakukan muroja'ah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan meminta pertimbangan atau keringanan kepada beliau untuk bolehnya. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya larangan tersebut bukan bermakna haram, tetapi bermakna makruh. Nah, baik. Maka hukum duduk-duduk di jalan ataupun na'am barakallahu fikum, ya, bermajlis di pinggir jalan hukumnya makruh. Nah, kemudian faedah yang kelima, wa aidan kanat muraja'atuhum lin nabiy sallallahu alaihi wasallam lidiki manazilihim allati fiha nisa. Dan juga muraja'ahnya para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, permohonan para sahabat, ya. Nah, permohonan keringanan, ya, atau pertimbangan, nah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar apa yang mereka lakukan itu dibolehkan. Yang demikian karena lidiki manazilihim, karena sempitnya rumah-rumah mereka, rumah-rumah para sahabat. Sehingga ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat agar jangan bermajlis di jalan, ya, maka mereka meminta keringanan kepada Rasulullah SAW, ya, atau meminta pertimbangan kepada Rasulullah SAW, ya, agar hal tersebut, ya, dibolehkan dan tidak mengapa. Lidiki manazilihim, karena sempitnya rumah-rumah mereka kalau harus di rumah. Allati fiha nisa, yang di dalam rumah tersebut terdapat para wanita. Sudah sempit, di sana banyak wanita di rumah lagi. Nah. Fa idza ijtama' ar-rijal tarakal buyuta lidikiha. Maka apabila para lelaki ini berkumpul, bertemu antara teman, antara rekan, sahabat, ya, kumpul, tarakul buyut lidikiha, maka para sahabat meninggalkan rumah-rumah mereka, ya, artinya tidak kumpul di rumah-rumah, ya, lidikiha, karena sempitnya rumah tersebut. Akhirnya mereka kumpul-kumpulnya di pinggir jalan atau di depan rumah mereka yang itu adalah jalan atau pinggir jalan. Wajala sufit torik, dan bahkan mereka duduk-duduk di jalan, tempat yang kadang dilalui oleh manusia. Ini ketika mereka situasinya berkumpul. Mereka enggak bisa berkumpulnya di rumah karena sempitnya rumah tersebut, sehingga mengharuskan mereka untuk kumpulnya di jalan. Wallahu a'lam. Kama dzakara hadza Ibnu Abi Jamrah, sebagaimana ini disebutkan oleh Ibnu Abi Jamrah, alasan para sahabat duduk-duduk di jalan ketika mereka berkumpul atau bertemu. Yang demikian karena sempitnya rumah-rumah mereka. Gak memungkinkan. Ya. Sehingga kalau zaman kita sekarang, ya, yang walhamdulillah, tempat-tempat berkumpul itu banyak, ya, rumahnya besar-besar, ya, taib, ya, atau banyak tempat-tempat yang bisa dijadikan untuk tempat berkumpul, ya, sehingga mudah untuk menghindar dari kumpul-kumpul ataupun duduk-duduk di jalan, Apalagi kalau kita tidak bisa menunaikan hak-hak jalan, ya, maka harus dihindari. Ya. Kemudian faedah yang keenam, al-matlubu minal julusi fit tariq umurun katsiratun, yang dituntut dari orang-orang yang duduk-duduk di jalan, umurun katsir, adalah perkara-perkara yang banyak. Minha di antaranya irsyad ibn sabil, di antaranya membimbing atau memberi petunjuk kepada ibnu sabil, kepada orang yang lewat, yang gak tahu jalan, ya, ketika antum berada di jalan atau sedang ngobrol di jalan, ada orang nanya, ya, kemana jalan ini atau jalan itu, ya, ditunjukkan. Tursyidun, kalian menunjukkan, oh, jalan itu ke arah sana. Ini diantara perkara yang dituntut dari orang yang duduk atau dia kumpul di jalan. Yang kedua, igosatul malhuf, membantu orang yang membutuhkan bantuan. Misalkan ada kecelakaan, nah yang berada di jalan ya dia harus membantu, nah, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan bantuan. Yang ketiga, i'anatul madlum, menolong orang yang terzalimi. Ketika di jalan ada orang terzalimi, maka yang lagi ngobrol di jalan atau duduk-duduk di jalan harus menolong orang yang dizalimi. Nah. Yang keempat, al-i'anatu 'alal hamli, membantu untuk mengangkat barang. Ketika di jalan ada orang yang keberatan ya ngangkat barang dia ke atas kendaraannya, maka orang yang berada di jalan yang melihat ya, maka hendaklah dia membantu untuk mengangkat barang yang berat tersebut ke atas kendaraan enam seorang tersebut. Jadi ini diantara hal-hal yang matlub yang dituntut enam dari orang-orang yang duduk-duduk atau kumpul-kumpul di jalan. Dan ini semua termasuk daripada menunaikan hak-hak jalan. Baik. Menunjukkan orang yang naam tersesat jalannya, ya. Membantu orang yang meminta tolong, ya. Menolong orang yang terzalimi, membantu untuk mengangkat barang, nah, dan seterusnya. Kemudian as-sabi'ah, faedah yang terakhir, faedah yang ketujuh. Wa minal hikmati fin nahyi 'anil julusi fit turuqat khasyatal fitnah. Dan di antara hikmah dilarangnya duduk-duduk di jalan-jalan adalah khasyatal fitnah. Di antara hikmahnya adalah karena khawatir terjerumus ke dalam fitnah. Khawatir terkena fitnah. Ya. Nah. Yang demikian karena di jalan kadang banyak hal-hal yang tidak boleh dilihat. Seperti wanita-wanita yang bukan mahramnya. Jika dia sering duduk-duduk di jalan, ya sering melihat hal-hal yang haram. Nah, ya, sehingga dia terfitnah. Ya. Dia melihat, naam, di jalan banyak, ya, wanita-wanita yang lebih cantik daripada istrinya. Ya. Sehingga sampai ke rumah, naam, lihat istrinya, aduh. Bahaya ini, fitnah. Ya. Maka ini diantara hikmah, dilarangnya duduk-duduk di jalan. Nah, karena khawatir seseorang terjatuh atau terkena fitnah. Ya. Wa fihi at-ta'arrud liluzumi hukukillahi wa hukukil muslimin. Dan padanya, yaitu duduk-duduk di jalan, itu menyebabkan dia untuk berpegang dengan hak-hak Allah dan hak-hak kaum muslimin. Yaitu dia mengharuskan dia untuk menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak kaum muslimin. Nah, hak-hak Allah ya adalah dengan engkau apa? Menjalankan perintah Allah untuk menundukkan pandangan. Nah, menundukkan pandangan, melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar. Nah, ini, seorang yang duduk di jalan mengharuskan dia untuk seperti ini. Menunaikan hak-hak Allah. Wa hukukul muslimin, dan menunaikan hak-hak kaum muslimin. Jika ada kaum muslimin yang salam, dia harus menjawab salamnya. Jika ada yang nanya jalan, dia harus menjawabnya. Jika ada yang terzalimi di jalan, dia harus menolongnya. Nah, dan seterusnya. Dari hak-hak kaum muslimin. Jika dia naam duduk-duduk di jalan, harus Naam, melakukan hak-hak jalan, menunaikan hak-hak jalan. Walau kana qa'idan fi manzilihi, jika dia duduk di rumahnya, ya, majelasnya di rumahnya, lama ta'arrada lil fitnah, maka dia tidak naam terhadapkan dengan fitnah. Tidak terhadapkan dengan fitnah. Wala malazimatuhul huquq allati qad la yakumu biha. Dan tidak mengharuskan kepada dia untuk menunaikan hak-hak yang kadang-kadang dia tidak bisa menunaikan hak tersebut. Seperti amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Nah, yang kadang dia enggak bisa, ya. Nah, melakukan ingkarul mungkar, ya. Ada perempuan, nah, enggak menutup aurat di jalan misalkan. Ya. Berani langsung menegur? Nah, enggak berani ya. Nah, maka berat, ya. Ngobrol di jalan atau duduk di jalan berat. Nah. Karena haknya harus ditunaikan. Mengingkari kemungkaran, melakukan amar ma'ruf, ya. Dan seterusnya dari hak-hak jalan. Nah, maka jika seseorang duduknya di rumah, maka dia tidak akan terhadapkan dengan fitnah. Nah, ya. Tapi kalau duduk-duduknya di jalan tadi, ya khawatir. Nah, dia terhadapkan dengan fitnah. Kalau dia duduk di rumah, maka dia tidak terhadapkan dengan fitnah dan dia tidak mengharuskan untuk menunaikan hak-hak yang kadang-kadang dia tidak bisa menunaikannya. Nah, baik. Sehingga tentunya kita menghindar dari hal-hal yang akan dapat menjatuhkan kita ke dalam pelanggaran. Nah, ya walaupun duduk di jalan itu boleh, ya, ataupun kumpul di pinggir jalan atau ngobrol di jalan boleh, ya, jika dia bisa menunaikan hak-hak jalan. Nah, namun tentunya, ya, di selain jalan atau di selain tempat tersebut, ya, itu lebih aman di rumahnya atau di tempat yang lain. Ya, banyak tempat-tempat untuk berkumpul, masih banyak. Walhamdulillah. Sehingga hendaklah seseorang menghindar dari hal-hal yang dapat menjatuhkan dia ke dalam pelanggaran. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Selesai ya dari penjelasan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, tentang hak-hak jalan atau adab-adab ketika duduk-duduk atau bermajelis di jalan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi bihadal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.